Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita telah menyelesaikan hadis yang ke 31. Naam. Kisah tentang Al-Ghulam, anak muda, yang di hadis tersebut terdapat sekian fawaid yang bisa kita petik, terutama pada bab as-sabar, di mana di hadis tersebut kita diajari ya untuk bersabar di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis ke 32 telah kita baca. Jadi kita langsung ke hadis ketiga puluh tiga. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Rawahul Bukhari. Dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma li 'abdil mu'min indi jaza'un, tidak ada balasan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, ya, tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman. Idza qabattu safiyahu min ahli dunya, babila aku mengambil safiyahu, kekasih, orang yang dia cinta, orang yang dia sayangi, min ahli dunya, dari penduduk dunia, summah tasabahu, kemudian dia ihtisab, mengharap pahala dari musibah tersebut, ilal jannah, kecuali jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Dalam hadis ini, Rasulullah alaihi salatu wasalam menjelaskan kepada kita, siapa saja yang bersabar ketika orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi diambil, yakni diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut ihtisab, mengharap pahala atas musibah tersebut. Rasul alaihi salatu wasalam, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini menyatakan dia akan dibalas dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Saimin merupakan hadisul qudsi, hadis qudsi di mana Rasul alaihi salatu wasalam meriwayatkan dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ke penjelasan Ibnu Saimin di sini memenai as-safi, makna tidak as-safi, man yastafihil insan, wa yakhtaruhu. Ya, seseorang yang dipilih, ya, ya, sebagaimana yang diibaratkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, memaknai makna as-Safi ini, beliau mengatakan al-Habib as-Safi, al-Habib as-Safi, yaitu kekasih, ya, yang tulus, yang dia sayangi, tulus, ikhlas dalam mencintainya. Nah, untuk misalnya di Fathul Bari, sana disebutkan al-Habib, orang yang dia cintai. Ini makna as-Safi. Kata Ibnu Utsaimin, min waladin, baik yang dia cintai itu adalah walad anaknya, au akhin, atau saudaranya, au amin, au abin, au umin, au sadiqin, baik itu berupa, ya, orang yang dicintai itu anaknya, saudaranya, pamannya, ayah, ibu, atau sadiq, masuk pula di sini as-sadiq. Nah, ya, ini sahabat karib. Al-muhim, yang jelas kata Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, anna man yastafihi al-insan wa yakhtaruhu wa yara annahu dusillatin minhu quwwah. Siapa saja yang seorang itu memilihnya, menjadikannya dia sebagai orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai. Naam. Yang mana ada hubungan yang erat antara dia dan orang tersebut. Ya. Antara dia dan orang yang dia cintai ini memiliki hubungan yang erat, yang dekat. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan karib kerabat saja. Boleh jadi itu temannya, ya, yang sangat dia sayangi, yang sangat dia cintai. Kemudian, idza akhadahu Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, yani qabada ruhu, qabdu ruhihi, mengambil ruhnya, mencabut nyawanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, mengambil orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, sumah tasabahul insan, kemudian orang tersebut ihtisab, meminta pahala, ya, dari musibah yang dia alami, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi tersebut, falaisa lahu jazaa'un ilal jannah. Maka tidak ada balasan yang akan dia raih, yang akan dia dapatkan, kecuali jannah. Kecuali jannah Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui, ya, di jannah, di sana ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan juga dalam hadis qudsi, qala Allahu ta'ala, a'dattu li'abdi as-salihin, a'dattu li'ibadi as-salihin, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Naam. Apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka? Rasul menyatakan, ma la ainun ra'at, wa la udunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Dipersiapkan untuk mereka orang-orang yang saleh, yaitu diantaranya ketika dia, sebagaimana dalam hadis ini, ditimpa musibah, dia ihtisab, meminta pahala, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Naam, akan dibalas mala ainun ra'at. Apa yang mata ini tidak pernah melihat, tidak bisa membayangkan. Wala udunun samiat, tidak pula terbetik di dalam telinga kita. Naam, tidak pernah kita mendengarnya. Wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pula kenikmatan yang akan dia raih, yang akan dia dapatkan, terbetik dalam kalbu seseorang. Ini nikmatul jannah, nikmat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang bersabar, ya, orang-orang yang saleh, yang ketika dia tertimpa musibah, dia ihtisab meminta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jannah kenikmatan yang tiada putus. Nah, bahkan di jannah meskipun itu tempat yang kecil, ya, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dalam hadis yang lain Rasul alaihi salatu wasalam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Al hadis, maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Al hadis, satu tempat seukuran saut, yakni cambuk, naam, di jannah itu khairun, lebih utama, lebih baik dari dunia dan apa yang ada dalamnya. Kita ketahui di dunia, naam, berbagai kenikmatan dunia yang kita sekarang melihatnya, wah, ternyata tidak ada bandingannya dengan seukuran cambuk, naam, yang ada di jannah. Oleh karena itu, naam, ini merupakan keutamaan yang besar yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang bersabar ketika dia ditimpa musibah atau yang semacamnya. Dalam hadis ini sebagaimana disebutkan Ibnu Utsaimin, dalilun ala fadilati sabr. Terdapat dalil akan keutamaan dari bersabar ala qabdi safi minad dunya. Bersabar atas dicabutnya, diwafatkannya kekasih, orang yang kita sayangi, dari penduduk dunia. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yujazil insana idha ihtasaba. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas seseorang idah tasabah, apabila dia ihtisab mengharap pahala dengan sebab musibah yang dia alami tadi. Nah, yujazihil jannata, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jannah. Ya, sebagaimana kita ketahui, nah, jannah yang kita tidak bisa membayangkan akan kenikmatan yang ada di dalamnya. Dalam hadis tersebut terdapat pula dalilun ala fadlillahi subhanahu wa ta'ala wa karamihi ala ibadihi fa inna mulka mulkuhu wal amra amruhu. Terdapat dalil akan keutamaan fadilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kedermawanan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Karena sesungguhnya kepemilikan, ya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan perkara semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin, wa anta wasafiyuk kilakuma lillah. Engkau dan kekasihmu, orang yang engkau sayangi, kalian berdua adalah lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah. Nah, di ayat yang pertama Allah mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji lillah, milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul ala. Baik. Wa ma'a dzalika, bersamaan dengan itu semua, kita ketahui bahasanya kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Naam. Idza qabadallahu safal insan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan kekasih seseorang Orang yang dia sayangi, wahtasaba, kemudian dia berihtisab mengharap pahala, fa inna lahu hadzal jazaa'a al-'adzim. Maka baginya akan mendapatkan balasan yang agung ini. Akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jannah. Naam. Kemudian dalam hadis ini terdapat fawaid yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Yang pertama di sini al-isyarah ila af'alillahi min qawlihi idza qabattu safiya. Di sini terdapat isyarat kepada fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Dalam hadis kursi tersebut, idza qabattu, apabila aku mengambil, mewafatkan Sofiyahu, kekasihnya, naam, wala syakka, kata Ibnu Utsaimin, dan tidak diragukan lagi, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid, berbuat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendak. Lakin, untuk perhatikan, akan tetapi yajibu alaina, wajib atas kita, an na'lam anna fi'lallahi kullahu khairun, bahwasanya wajib untuk kita ketahui bahwasanya fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya khairun, itu baik, tidak ada yang jelek. Nah, ini wajib untuk kita tanamkan pada diri kita, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik. Kullahu, seluruhnya. Kata Ibnu Utsaimin, la yunsabu syarru ilallahi abada. Tidaklah dinisbatkan, tidaklah disandarkan kejelekan itu ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala selamanya. Oleh karenanya dalam surat jin, surat jin merupakan adab bagi kita, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan mereka, orang-orang yang beriman, jin dari kalangan jin. Mereka menyatakan, wa anna la nadri asyarrun urida. Antum perhatikan dalam ayat ini, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi. Di sini ketika menyebutkan syar, tidak menyebutkan fa'il, pelakunya. Dan bahasanya kami tidak mengetahui apakah kejelekan urida. Dalam pelajaran lughah ini disebut apa? Urida, asalnya kan arada. Fi'il apa ini? Fi'il apa? Bisa. Majhul, dimajhulkan fa'ilnya. Nah, ini merupakan adab. Taib. Dan bahasanya kami tidaklah mengetahui apakah kejelekan yang diinginkan biman fil ardi terhadap ahlul, yakni penduduk dunia. Ini ketika menyebutkan syar, tidak disebutkan fa'il, pelakunya, karena tidaklah apa yang terjadi dari takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan, bukan kejelekan. Nah, ketika menyebutkan kebaikan dalam kelanjutan ayat, am arada bihim rabbuhum rasyada. Di situ disebutkan rabbuhum rasyada. Bagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadza min adabihim. Ini merupakan adab mereka fil ibarah, dalam mengungkapkan, haitsu, ketika mereka asnadu menyandarkan, ya, menyandarkan, naam, asyarru kejelekan ila ghairi fa'il, bukan kepada fa'il pelakunya. Nah, tidak menyandarkan kejelekan kepada fa'ilnya, tapi dimajhulkan. Tayyib. Wal khairu adhafuhu ila Allah. Adapun ketika disebutkan al-khair, kebaikan, mereka adhafuhu ilallahi azza wa jal. Mengidhafakan, menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ini merupakan adab. Jadi kalau kejelekan, ya, itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu baik. Nah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya khairun. Semuanya adalah kebaikan. Baik, perhatikan. Wasyarru, adapun kejelekan. Idza waqa'a, apabila terjadi. Fa innama yaqa'u fil maf'ulat. Hanyalah itu terjadi pada al maf'ulat yang tertimpa. Iya, yang tertimpa musibah tersebut. Ini pun sifatnya nisbi. Sebagaimana nanti disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Ya, sifatnya adalah relatif. Hakikatnya itu merupakan kebaikan. Ya, nanti akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Tinjauannya kepada si atau yang ditimpa musibah tersebut. Nah, ya, kita sakit. Itu musibah, ya kan? Kita melihatnya itu kejelekan. Kita tidak bisa beraktivitas. Kita mengalami kecelakaan dan yang semacamnya. Ini musibah. Ini kejelekan kalau kita memandang dari satu sisi. Naam, wala yaqau fil fi'li. Akan tapi tidak kejelekan ini terjadi pada fi'il, perbuatan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Famatsalan. Sebuah contoh disebutkan beliau, "Idza qaddarallahu 'alal insan ma yakrahu, fala syakka anna ma yakrahu al insanu binisbati ilaihi syarrun." Jika Allah Subhanahu wa taala mendaktirkan atas seseorang apa yang dia membencinya, apa yang dia benci, nah, tidak diragukan lagi, kata Ibn Usaimin, fala syakka, tidak diragukan, anna ma yakrahu al insanu binisbati ilaihi syarrun, apa yang dibenci seseorang, ya, ketika ditinjau dari orang tersebut, ini merupakan apa? Syar, kejelekan. Lakinna syarra, akan tapi kejelekan tersebut, fi hadzal muqaddar, pada perkara yang ditakdirkan itu, la fi takdirillah. La fi takdirillah. Bukan pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara yang ditakdirkan tersebut, tetapi bukan pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh mengatakan itu, kata Ibnu Utsaimin? Li'anna Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala la yuqaddiruhu illa li hikmatin azimah. Ima lil muqaddari alaihi wa ima li'amatil khalq. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mentakdirkan itu semua kecuali li hikmatin azimah. Ada hikmah yang besar, hikmah yang agung di balik itu semua. Ima, boleh jadi. Hikmah itu didapat oleh al-muqaddar, orang yang tertimpa musibah tersebut. Nah, dan boleh jadi, ya, orang lain yang melihatnya. Ya, ini mengambil manfaat dari musibah tadi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Allah menyatakan, wa asa antakrahu syai'an madza wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu khairul lakum, lebih baik dari kalian. Kita tidak tahu akan hikmah dari itu semua, ternyata ada hikmahnya. Sebaliknya, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarulakum. Dan boleh jadi engkau suka, ya, sangat ingin pada sesuatu, padahal itu kejelekan bagi dirimu. Ya, Allah menutup ayatnya dengan mengatakan, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, dan naam engkau tidak mengetahui. Baik. Ada hikmah yang tidak kita ketahui. Sebagaimana dalam sebuah kisah dari perjalanan Nabi Khidir. Iya. Ketika siapa? Nabi Khidir ini. Ya Allah sahih. Beliau ada seorang Nabi. Membunuh seorang anak. Iya. Dikisahkan di situ diingkari oleh Nabi Musa. Kenapa dia dibunuh? Ternyata kalau dia dibiarkan hidup, dia akan durhaka. Nah, tentu bisa lihat di surah Al-Kahfi. Di sana diceritakan yang kita sering baca di setiap hari Jumat. Nah, jadi ada hikmah yang besar di balik itu semua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan seorang hamba atau mendapatkan musibah yang lainnya. Tayyib. Kata beliau, ahyanan, terkadang takunul hikmatu khasatan fil muqaddari alaihi. Terkadang hikmah itu diraih, didapatkan khusus, ya, pada orang yang tertimpa musibah tadi. Wa ahyanan, dan boleh jadi musibah atau faidah, hikmah yang diraih, yang dapat dipetik darinya, itu didapatkan fil khalqi, pada keumuman orang yang melihatnya. Tayyib. Kata beliau, fal muqaddaru alaihi idza qaddarallahu alaihi syarran wa sabara wahtasab nala bidzalika khairan. Seseorang yang tertimpa musibah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kejelekan pada dirinya, kemudian dia bersabar dan ikhtisar, meminta ganjaran, mengharap pahala dari musibah tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nala bidzalika khairan, maka dia akan meraih, akan mendapatkan kebaikan. Iya. Baik. Pahala yang besar dengan dia bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk kebaikan yang dia dapatkan dari orang yang tertimpa musibah. Baik. Kemudian, idza qadarallahu alaihi syarran. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan, mentakdirkan atasnya syarran, kejelekan. Wa raja'a ila rabbihi, kemudian dia kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepadanya, bisababi hadzal amr, dengan sebab perkara musibah yang dialami tadi, ya, kata Ibnu Saimin, ya, li annal insan, karena sesungguhnya seseorang idza kana fi ni'matin da'imah, anam idza kana fi ni'matin da'imah, jika dia terus-menerus mendapatkan kenikmatan, hidupnya itu ayem, tenteram, tidak pernah merasakan kesulitan. Kata beliau, qad yansa syukron mun'im. Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi dia akan lalai, lupa untuk bersyukur kepada al-mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaltafit ilallah, dan dia tidak menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah enak, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka idza usiba bidarra, ketika dia ditimpa suatu kejelekan yang dia tidak disukai, yang dia tidak menyukainya. Na'am, tadzakkara, dia pun teringat. Iya, waraja'a, dan kembali rujuk, bertaubat, ila rabbihi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakunu fidhalika fa'idatun azimatun lahu, maka ini merupakan, ya, dia mendapatkan fa'idah yang besar dari sebab tertimpanya dia musibah tadi. Tayib. Kita selesaikan. Amma binisbatil lil akhir. Adapun tinjauannya dari orang lain yang melihat, yang menyaksikan. Fa inna hadzal muqaddar, karena apa yang ditakdirkan ini ala syakhsin, kepada orang lain yang kita lihat, idza darrahu, apabila itu berupa kejelekan kepada orang tersebut, qad yantafi bihil akhir, boleh jadi dia mengambil faedah, ya, memberikan manfaat pada orang lain. Oh, ternyata saya di atas nikmat. Iya, kemudian dia pun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan walinatu riba lidzalika masalan, sebuah contoh oleh Ibnu Saimin. Beliau mengatakan seseorang indahu bait, yang memiliki rumah mintin dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala arsala mataran, mengutus ini, menurunkan hujan yang deras terus, ya. Fa inna sahiba hadzal bait, maka pemilik rumah ini pun yatadarrar, ya, dia akan termudaratkan dengannya. Iya. Akan tapi maslahatnya yang meraih, yang mendapatkan adalah keumuman orang lain, yakni ketika dia memiliki rumah yang alhamdulillah tidak bocor misalkan, alhamdulillah di sana saudara saya mengalami musibah dengan kebanjiran. Ya, ini memberikan manfaat pada dirinya, kepada orang lain. Nah, yang punya rumah bocor juga alhamdulillah masih punya rumah, yang lain juga masih ngontrak gitu kan. Nah, yang ngontrak juga begitu, alhamdulillah dekat pondok. Nah, yang lain juga kebingungan nyari kontrak enggak dapat-dapat kan gitu. Baik, semuanya bersyukur. Ya, atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan faedah yang bisa dipetik oleh orang yang melihatnya. Naam. Terakhir, al-muhim, kata Ibnu Saimin, yang jelas annal mu'allifa, bahasanya mu'allif ini An-Nawawi rahimahullah taala, dzakara hadzal hadis, menyebutkan hadis ini fi babi sabr, pada bab as-sabr, li'anna fihi fa'idatan 'azimah, karena padanya terdapat fa'idah yang agung, yang besar. Fima idza sabaral insan, di mana apabila seseorang bersabar, ala qabdi safihi, ketika orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai, yakni kekasihnya, diambil, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, ihtisab dengannya, annahu laisa lahu jazaa'un ilal jannah, maka tidak ada jazak balasan yang akan dia raih, yang akan dia dapatkan, melainkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang luasnya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, seluas langit dan bumi. Nah, luas sekali. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik.